Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin karya al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita sudah masuk pada kitab Taharah wa asraruha wassalah wa ma yata'allaku biha, sampai pada penjelasan izalatul fadlat, menghilangkan kotoran. Bahwa menghilangkan kotoran nau'an, ada dua macam. Macam yang pertama atau jenis yang pertama adalah awsakhun tuzal, menghilangkan seluruh kotoran. Seperti kotoran yang ada di kepala, ya, dibersihkan dengan mandi, dengan disisir, ya, diberikan minyak dan seterusnya. Kemudian demikian pula membersihkan kotoran yang terkumpul di telinga, di hidung, ya. Demikian pula membersihkan kotoran yang ada atau menempel di gigi, ya, dengan cara kita bersiwak, bermadmadah, berkumur-kumur. Demikian pula membersihkan kotoran yang ada di badan, ya, dengan melakukan mandi dan seterusnya. Awsakhun tuzal, membersihkan seluruh jenis kotoran. Kemudian wala ba'sa bidukhulil hammam fa innahu ablag fil izalah, ya. Disebutkan pada pertemuan yang lalu juga bahwa tidak mengapa seseorang masuk ke hammam. Hammam itu tempat pemandian, tempat mandi. Aslinya adalah awalnya tempat mandi air panas. Kemudian hammam digunakan untuk tempat mandi dimanapun, ya, walaupun bukan pemandian air panas, ya, dinamakan hammam. Ya. Tidak mengapa memasuki hammam, karena itu akan lebih baik dalam membersihkan badan. Dan para sahabat radhiyallahu taala anhum, ya, sebagian mereka juga ada yang pernah masuk ke dalam hammam. Akan tetapi ketika masuk ke dalam hammam, tempat pemandian untuk mandi di sana, dengan syarat, ya, lakin ala dakhilihi siyanatu auratihi min nadharil ghair ilaiha, syaratnya adalah menjaga auratnya dari pandangan orang lain, ya, dan menjaga auratnya dari sentuhan orang lain, ya. Wayam bagi lidakhili ilaihi an yatadzakkara bi hararatihi harran nar. Dan seyogianya orang yang masuk ke dalam hammam, ya, pemandian, hendaknya dia apa? Mengingat nam panasnya neraka, ya. Ketika dia merasakan panasnya di dalam hammam tersebut, di dalam tempat pemandian tersebut. Apalagi kalau pemandiannya air panas. Maka apa? Ketika seorang masuk ke hammam tempat pemandian air panas, hendaklah dia juga mengingat panasnya neraka. Fa inna fikratal mu'min la tazalu tujawwilu fi kulli syai' min umuri dunya fayadkuru bihi umurul akhirah. Karena pikiran seorang mukmin itu terus menyusuri segala sesuatu dari urusan-urusan dunia, ya, yang dengan itu dia apa? Naam, mengingat urusan akhirat. Ya. Nah, jadi perkara-perkara dunia yang dia temukan, urusan-urusan dunia yang dia temukan, nah, mengingatkan dia kepada perkara akhirat. Seperti halnya tadi, masuk tempat pemandian air panas, maka dia mengingat panasnya neraka. Li'annal ghaliba 'alal mu'mini amrul akhirah. Karena yang mendominasi seorang mukmin, ya, adalah akhirat. Seorang mukmin tujuannya adalah akhirat. Wa kullu ina'in yamdahu bima fi. Dikatakan bahwa kullu ina, ya, setiap wadah, ya, apapun isinya, isi wadah tersebut, yamdahu bima fi, maka seperti itulah yang keluar dari wadah tersebut. Nah, ketika pikirannya akhirat, ya, maka ketika dia mendapati air panas pun akan terbetik, ya, bagaimana panasnya neraka. Ya. Kemudian al-muallif mengatakan, ala taro annahu law dakhala ila darin ma'muratin bazzazun wa najjarun wa banna'un wa ha'ikun. Ra'aital bazzaza yamduru ilal farsh yata'ammalu qimataha. Tidakkah engkau melihat kalau ada orang masuk ke dalam rumah, ya. Nah, orang yang masuk tersebut adalah bazzaz, tukang pakaian. Wanajjar juga masuk ke rumah tersebut, tukang kayu. Wabanna dan tukang batu. Wahaik dan tukang tenun, ya, tukang menenun pakaian, baju. Kalau orang-orang ini masuk ke dalam suatu rumah, ya, ro'aital bazzaz yanduru ilal farsh, maka engkau akan melihat tukang pakaian yang masuk ke rumah tersebut, engkau akan melihat dia memperhatikan farsh, memperhatikan kasur, hal yang berkaitan dengan pakaian. Yata'ammal qimataha, dan dia akan menaksir harganya berapa, ya. Walha'ika yanduru ila nasjis siyab, dan engkau akan melihat tukang tenun, ya, tukang tenun baju, maka engkau akan melihat tukang tenun ini ketika di rumah tersebut dia akan memperhatikan tenunan-tenunan baju yang ada di sana, ya. Nah, wan najjaru yanduru ila saqfid dar, sedangkan najjar, tukang kayu, ya, engkau akan melihat dia di rumah tersebut akan memperhatikan atap rumah, ya, karena dia tukang kayu. Wal banna'a yanduru ilal ha'id, dan engkau akan melihat tukang batu, ya, tukang batu, engkau akan melihat dia di rumah tersebut memandang-mandangi tembok rumah, ya, karena dia tukang batu, ya, sehingga sesuai dengan profesinya. Fakadzalikal mu'min, maka demikian pula seorang mu'min, idza au in ra'a zulmatan zakara zulmatal qabr. Demikian pula seorang mu'min, kalau dia melihat kegelapan, ya, maka dia akan mengingat kegelapan alam kubur, alam barzakh, ya. Wa in sami'a sautan ha'ilan tadhakkara nafkhatas sur. Kalau dia melihat atau mendengar suara yang mengerikan, ya, suara menggelegar, mengerikan, maka dia akan mengingat tiupan sangkakala. Ya. Wa in ra'a na'iman dzakara na'imal jannah, kalau dia melihat kenikmatan, maka dia akan mengingat kenikmatan surga. Ya. Wa in ra'a 'adzaban dzakara nar, kalau dia melihat siksaan, ya, maka dia akan mengingat neraka. Nah, Demikian keadaan seorang mukmin. Ya. Kemudian kata Syekh, wa yukrahu dukhulul hammam qariban minal ghurub wa bainal isya'ain. Makruh, dibenci masuk ke dalam hammam, tempat pemandian, tempat mandi, qariban minal ghurub, mendekati maghrib. Makruh masuk ke kamar mandi mendekati maghrib dan di antara maghrib dan isya. Bainal isya'ain, yaitu antara maghrib dan isya. Ya. Apa alasannya? Kenapa makruh? Kenapa dibenci? Fa innahu waktu intisyari syayatin. Karena itu adalah waktu berkeliarannya, menyebarnya syaitan-syaitan. Nah. Ya. Sehingga hendaknya berusaha untuk masuk ke kamar mandi di luar waktu itu, ya. Kecuali darurat, ya. Nah, adapun dijadikan kebiasaan maka jangan. Jangan dijadikan kebiasaan masuk hammam mendekati maghrib atau di antara dua isya, di antara maghrib dan isya. Baik. Demikian dikatakan oleh beliau rahimahullahu taala. Selesai dari jenis yang pertama, dari jenis menghilangkan kotoran. Tausahun tuzal, itu menghilangkan seluruh kotoran dari badan. Ya. Kemudian an-naw'u tsani min izalatil fadlat, jenis yang kedua dari menghilangkan kotoran adalah ajza'un tuhzafu, menghilangkan, ya, na'am, bagian kotoran, ya, atau menghilangkan bagian bagian anggota badan, ya, atau yang menempel pada anggota badan, ya. Mislu qasi syarib, contohnya seperti menghilangkan kumis atau mencukur kumis, ya, memangkas kumis. Nah, kumis ini ajza, ya, bagian dari badan kita, tubuh kita, ya. Dan menghilangkannya atau mencukurnya termasuk apa? Termasuk izalatul fadlat, menghilangkan kotoran. Wanatil ib, demikian pula mencabut bulu ketiak. Ini termasuk dari bentuk menghilangkan kotoran. Wahal kilana, mencukur bulu kemaluan. Wakosil awafir, memotong kuku. Ya. Nah, ini contoh-contoh izalatul fadlat, menghilangkan kotoran yang jenis yang kedua. Ajza'un tuhzaf. Wa yukrahu nadfu syaib. Kemudian Syekh menjelaskan bahwa dibenci atau makruh mencabut asyaib, ya, rambut yang beruban, ya, rambut putih. Makruh mencabut rambut putih. Wa istahabbu khidabuhu. Namun disunnahkan untuk mewarnai rambut putih tersebut dengan warna selain hitam. Nah, bahkan dianjurkan untuk mewarnai rambut yang putih dalam rangka untuk menyelisihi orang-orang Yahudi, ya, orang-orang kafir, karena mereka tidak mewarnai rambut putih mereka. Ya. Ini jenis yang kedua dari jenis izalatul fadlat, menghilangkan kotoran. Ya. Wabaki marati bittoharati yati fi rub'il muhlikat wal munjiat insyaallah ta'ala. Kemudian tingkatan-tingkatan toharoh yang lainnya, ya, itu akan datang nanti penjelasannya pada penjelasan bab muhlikat dan munjiat. Ada nanti bab muhlikat, hal-hal yang membinasakan, dan bab munjiat, hal-hal yang menyelamatkan. Akan disebutkan nanti kelanjutan dari marotibut toharoh, tingkatan-tingkatan toharoh. Ya. Nah, sehingga untuk tingkatan toharoh di awal kitab Thaharah ini beliau hanya mencukupkan sampai di sini. Ya. Untuk lanjutannya, tingkatan Thaharah yang berikutnya ada nanti pada bab muhlikat dan munjiat. Ya. Baik, kemudian beliau beralih ke pasal yang berikutnya atau pembahasan yang berikutnya. Faslun fi fadha'il shalah. Beliau masuk pada pembahasan keutamaan sholat. Ya. Jadi pembahasan Thaharah tadi ringkas sekali. Ya. Pasal tentang keutamaan sholat. Kata beliau, wa amma sholatu fa innaha imaduddin wa ghurratu ta'at. Adapun sholat, maka sholat itu adalah tiangnya agama. Wa ghurratu ta'at, dan cahaya ketaatan. Sholat adalah tiangnya agama. Bangunan kalau tidak ada tiangnya, ya roboh, enggak dikatakan bangunan. Nah, ini menunjukkan betapa agungnya dan besarnya kedudukan sholat di dalam agama ini. Bahwasanya sholat ini adalah imaduddin, tiangnya agama. Ya. Dan sholat juga adalah ghurratu ta'at, cahaya ketaatan. Ya. Nah. Waqad warada fi fadha'il sholati akhbarun katsiratun masyhuratun. Wa min ahsani adabiha al-khusyu'. Dan telah datang dalil-dalil yang banyak yang masyhur, ya, tentang keutamaan-keutamaan salat. Ya. Wa min ahsani adabiha al-khusyu'. Dan di antara adab salat yang paling ahsannya, yang paling ditekankannya adalah al-khusyu'. Khusyu', ya. Nah, di antara adab dalam sholat yang sangat ditekankan adalah al-khusyu'. Khusyu'. Bahkan khusyu' hukumnya wajib di dalam sholat. Waqad rawa an Utsman ibni Affan radhiyallahu ta'ala anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Kemudian beliau mulai membawakan riwayat-riwayat tentang khusyuk. Ya. Telah diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya beliau bersabda, "Ma min imri'in muslimin tahduruhu salatun maktubatun fayuhsinu wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha illa kanat kafaratan lima qablaha minaz dzunub ma lam ya'ti kabiratan wa dzalika ad-dahra kullahu." Kata beliau alaihi salatu wassalam, "Ma min imri'in muslimin, tidaklah seorang muslim tahduruhu salatun maktubatun, yang jika telah tiba waktu salat, ya, fayuhsinu wudu'aha, kemudian dia memperbagus wudu'nya, wa khusyu'aha, dan khusyu'nya, wa ruku'aha, dan ruku'nya, illa kanat kafaratan lima qablaha minadz dzunub, kecuali salat tersebut akan menjadi penghapus dosa-dosa yang sebelumnya." Yani dosa-dosa yang dilakukan sebelum salat tersebut. Malam yati kabiratan, selama dia tidak melakukan dosa besar. Wadzalika dahrakullahu, dan itu berlaku adahrakullahu sepanjang waktu. Nah, setiap seseorang tiba waktu sholat, jika dia memperbagus wudhunya, dia sholatnya khusyuk, ya, dia menunaikan rukun-rukun sholat, wajib-wajib sholat, ya, menyempurnakan rukuknya, sujudnya, dan seterusnya, ya, maka sholatnya tersebut akan menjadi penghapus dosa-dosa yang dia lakukan sebelum sholat. Ya. Dengan syarat dia tidak melakukan dosa besar. Selama dia tidak melakukan dosa besar. Karena kalau dosa besar itu harus ada taubat. Ya. Nah, sehingga yang dihapuskan dari dosa-dosa tadi adalah shagairudz dzunub, dosa-dosa kecil. Ya. Dan ini berlaku ad-dahru kullahu, ya, berlaku terus-menerus sepanjang waktu. Asy-syahid di sini disebutkan tentang khusyuk, ya, salatnya dilakukan dengan khusyuk. Nah. Kemudian walahu fi haditsin akhar ayadhan anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qal, juga diriwayatkan dalam hadis yang lain dari nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya beliau bersabda, man shalla raka'ataini la yuhaddithu fihima nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang sholat dua rakaat dan dia tidak mengikuti bisikan hatinya atau bisikan dirinya, ya, yakni dia khusyuk, ya. Barang siapa yang sholat dua rakaat secara khusyuk, ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu, wa ma ta'akhkhar, dan yang akan datang. Nah, ini keutamaan melakukan sholat walau hanya dua rakaat tetapi khusyuk. Benar-benar sholat tersebut dikerjakan, ya, sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pentingnya mempelajari tata cara sholat yang benar. Dan juga pentingnya mempelajari tata cara toharoh yang benar. Karena sholat tidak akan sah kecuali dengan toharoh. Nah, belajar tata cara wudu yang benar, ya, tata cara mandi wajib yang benar, ya. Nah, tata cara menghilangkan atau mengangkat hadas kecil dan juga tata cara menghilangkan atau mengangkat hadas besar. Belajar hal tersebut, demikian pula mempelajari tata cara sholat yang benar. Mengetahui syarat-syaratnya, syarat-syarat sahnya sholat, mengetahui rukun-rukun sholat, wajib-wajib sholat, ya. Kemudian juga mempelajari tentang sunnah-sunnah yang na'am disunnahkan di dalam sholat, ya. Sehingga sholatnya tadi akan menjadi penggugur dosa, ya. Kemudian penulis rahimahullahu ta'ala membawakan beberapa kisah, ya, para sahabat dan juga para ulama yang mereka khusyuk dalam sholatnya, ya. Kata beliau, wa kana Abdullah ibn Zubair radhiyallahu ta'ala anhu idza qama fi sholati ka'annahu 'udun minal khusyuk, ya. Adalah Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhuma, apabila beliau berdiri sholat, ya, maka seakan-akan beliau itu udun minal khusyuk, seakan-akan beliau itu sebatang kayu, ya, minal khusyuk karena khusyuknya, ya. Wa kana yasjudu fatanzilu al-asafiru ala dhahrih la tahsibuhu illa jid'a ha'itin. Dan pernah beliau sujud, ya, Abdullah bin Zubair, beliau sujud dalam sholat, kemudian burung-burung hinggap di punggung beliau, ya, dan burung-burung tersebut tidak menganggap, ya, atau burung-burung tersebut menganggap punggung beliau itu sebagai jid'a ha'itin, sebongka tembok, ya. karena khusyuknya beliau radhiyallahu ta'ala anhu ketika sujud, sehingga burung hinggap di punggung beliau pun burung tersebut menyangka itu adalah tembok. Nah, wa shalla yawman fil hijri, dan beliau suatu hari pernah sholat di Hijr Ismail, ya, di depan Ka'bah. Faja'a hajaru qazzafatin. Kemudian tiba-tiba ada batu yang naam apa dilempar keras, ya, batu qazzafah, batu yang terlempar oleh alat pelontar, ya. Nah, mengenai baju beliau ketika beliau sedang sholat. Fadhahaba bi ba'di tsaubih, sehingga batu tersebut merobek sebagian baju beliau, ya, dalam keadaan beliau sedang sholat. Faman fatala, namun beliau tidak menoleh. Nah, beliau tidak menoleh, ya, karena khusyuknya beliau dalam sholat radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian waqala Maimun ibnu Mihran. Maimun bin Mihran berkata, ma ra'aitu Muslim ibna Yasar multafitan fi salatin qat. Aku tidak pernah melihat Muslim bin Yasar menoleh ketika sholat sama sekali, ya, karena khusyuknya di dalam sholat. Walakadin hadamat nahiyatun minal masjid. Pernah suatu ketika salah satu sudut masjid, ya, roboh, ambruk, ya. Fafazi'a ahlu suq lihadmatiha wantafa al masjid. Maka orang-orang yang ada di pasar terkejut, ya, karena rubuhnya salah satu sudut atau pojok masjid. Wantafa al masjid, bahkan penerangan pun mati, ya, di masjid tersebut. Wa innahu la fil masjid yusalli, dan ketika itu Muslim bin Yasar sedang sholat di masjid itu. Famal tafada, beliau tidak menoleh sedikit pun, ya, padahal salah satu pojok masjid ambruk rubuh, ya, dan bersuara keras ketika ambruknya sehingga orang-orang di pasar kaget, ya. Bahkan lampu pun padam, penerangan padam, tetapi beliau famal tafata, tidak menoleh. Wa kana ahlu baitihi idza dakhala al-manzil sakatu. Muslim bin Yasar ini kalau beliau masuk ke rumahnya, ya, maka apa? Penghuni rumah atau orang-orang yang ada di rumah sakatu, diam. Fa idza qama ila shalah takallamu wa dhahiku. Tapi kalau beliau sudah mulai berdiri untuk sholat, ya, maka penghuni rumah tersebut takallamu wa dhahiku, berbicara dan ada yang tertawa-tertawa, ya. Nah, wa kana Ali ibn al-Husain radhiyallahu ta'ala anhuma idza tawaddaa isfarra launuh. Adalah Ali bin Husain, ya, Ali ibn al-Husain radhiyallahu ta'ala anhuma, apabila beliau berwudu, ya, isfarra launuh, maka mukanya pucat, ya. Naam. Ali ibn al-Husain ketika beliau berwudu selalu mukanya pucat. Faqila lahu, kemudian ada yang bertanya, ma hadzal ladzi ya'taduka 'indal wudu, ya. Kebiasaan apa ini, ya? Yakni wajahmu selalu pucat ketika engkau wudu. Ya. Mengapa? Ya. Mengapa begini? Mengapa kebiasaanmu, naam, ketika wudu wajahmu itu pucat? Faqala, maka beliau menjawab, atadruna baina yadaiman uridu an akum? Tahukah kamu, ya, kepada siapa aku akan menghadap? Ya. Tahukah kamu kepada siapa aku akan menghadap? yakni kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Nah, menunjukkan ini semua menunjukkan bahwa sholatnya mereka itu khusyuk, ya, hadir hatinya, nah, memperhatikan bacaan-bacaannya, ya, dan seterusnya. Nah, baik, tersisa satu paragraf lagi ya. Nah, tapi sudah masuk isya ya. Al-muadzin ya'adzin fadol. Kita lanjut ba'dal adzan satu paragraf lagi selesai. Baik, kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa'lam, ketahuilah, anna lis-salati arkanan wa wajibatin wa sunanan. Bahwasanya salat itu ada rukun-rukunnya, ada wajib-wajibnya, ada sunnah-sunnahnya. Wa ruhaha an-niyyah wal ikhlasu wal khusyu'u wa hudurul qalbi. Sedangkan ruhnya salat, ya, ruhnya salat adalah niat dan keikhlasan serta khusyuk dan hadirnya hati. Ya, ini ruhnya salat, ya. Niat, keikhlasan, kekhusyuan dan hadirnya hati. Fa inna salata tashtamilu ala azkarin wa munajatin wa af'alin. Sesungguhnya salat itu mengandung zikir-zikir dan munajat kepada Allah, wa af'al dan perbuatan-perbuatan. Ya, ini gerakan-gerakan salat, ya. Wa ma'a adami huduril qalbi la yahsulul maqsudu bil azkari wal munajat. Kalau hatinya tidak hadir ketika sholat, ya, maka tidak akan tercapai tujuan dari zikir-zikir, bacaan-bacaan, dan doa-doa yang ada di dalam sholat. Tidak akan tercapai kalau hatinya tidak hadir. Li'anna nutqa idza lam yu'arrib amma fid dhamiri kana bimanzilatil hadayan. Karena ucapan, kalau dia tidak menerjemahkan atau tidak menggambarkan apa yang ada di dalam hati, ya, maka ucapan tersebut seperti apa? Hazayan, seperti igauan saja. Ya. Nah, ucapan atau perkataan, ya, kalau tidak sesuai dengan apa yang ada dalam hati, ya, dia mengucapkan ini, tapi hatinya enggak. Ya. Maka apa? Tidak ada bedanya dengan orang yang sedang mengigau. Ya. Orang mengigau kan mulutnya ngomong, ya. Tapi nah, hatinya nggak tahu. Ya. Tidak sejalan dengan hatinya. Ya. Nah, maka ketika di dalam sholat hatinya tidak hadir, ya, maka tidak akan tercapai, tidak akan teraih tujuan bacaan-bacaan sholat dan doa-doa yang dibacanya. Ya. Wakadzalika la yahsulul maqsud minal af'al. Demikian pula tidak akan tercapai tujuan dari gerakan-gerakan di dalam salat, ya. Naam. Li'annahu idza kana al-maqsudu minal qiyami al-khidmah. Karena apabila tujuan dari berdiri ini adalah khidmah, khidmah kepada Allah, ya. Tujuan berdiri dalam salat adalah khidmah. Wa minar ruku'i wasujudi az-zul wa ta'zim, dan tujuan daripada ruku dan sujud adalah menghinakan diri di hadapan Allah dan mengagungkan Allah. Walam yakunil qalbu hadiran, tetapi hatinya tidak hadir dalam salat, ya. Lam yahsul al-maqsud, maka tidak akan tercapai maksud ini. Ya. Tidak akan tercapai tujuan ini. Tujuan berdiri adalah khidmah. Tujuan ruku sujud adalah menghinakan diri dan mengagungkan Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi kalau hatinya tidak hadir, ya, walaupun dia berdiri, ruku, sujud, ya, maka tidak akan tercapai tujuan ini. Fa innal fi'la mata kharaja an maqsudihi baqiya suratan la'tibara biha. Karena perbuatan itu Nah, ketika dia keluar dari tujuannya, ya, maka yang tersisa hanya tampilan luarnya saja. Ya. La'tibaru biha, yang sudah tidak teranggap. Ya. Nah, jadi hanya berdiri, rukuk, sujud, ya, sudah enggak teranggap. Ya. Kenapa? Karena hatinya tidak hadir. Sehingga tidak tercapai tujuan dari berdiri, ruku dan sujud tersebut. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, layyanallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Tentang berkurban, ya, menyembelih kurban. Nah, daging-daging kurban dan darah kurban tidak akan sampai kepada Allah. Ya. Akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari kalian. Nah. Ya. Wal maksud annal wasila ila Allah Subhanahu wa taala huwal wasful ladzi istaula 'alal qalbi hatta hamala 'alam tisalil awamiril matlubah. Maksudnya di sini, ya, adalah bahwa al-wasil yang menghubungkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala adalah sifat yang mendominasi hati. Ya. Nah, sehingga ya, sifat tersebut akan mendorong dia untuk mengerjakan atau melaksanakan perintah-perintah yang dituntut. Nah, falabudda min huduril qalbi fi shalah. Kesimpulannya harus hadir hatinya di dalam sholat. Ya. Di dalam sholat harus hadir hatinya, harus khusyuk. Ya. Walakin samaha syari'u fi ghaflatin tatra. Akan tetapi pembuat syariat yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala memaafkan atau memberi toleransi. Ya. Pada ghaflah, pada kelalaian tatra yang mungkin tiba-tiba muncul di dalam sholat. Tapi awalnya dia berusaha untuk khusyuk, ya, berusaha untuk menghadirkan hati. Ya. Tapi kadang-kadang dalam sholat muncul ghaflah, kelalaian. Tiba-tiba mikir ke pasar misalkan. Tapi dia berusaha untuk kembali lagi. Ya. Setelah dia sadar, ingat, dia kembali lagi. Ya. Yang seperti ini Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan toleransi, memberikan maaf, ya. Li'anna hudural qalbi fi awwaliha yansahibu hukmahu ala baqiha. Karena hadirnya hati di awal salat itu berpengaruh pada hadirnya hati di sisa salatnya. Nah, jadi dia berusaha untuk menghadirkan hati dalam salatnya, berusaha untuk khusyuk, ya. Kalaupun terjadi muncul tiba-tiba ghaflah, kelalaian, pikiran kemana, ya. Ketika dia sadar, dia naam, khusyuk lagi dan seterusnya, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan maaf yang seperti ini. Memberikan toleransi ghaflah tatra, ghaflah yang mungkin tiba-tiba muncul. Ya. Baik, alhasil di antara adab yang paling ditekankan di dalam sholat adalah khusyuk, ya, hadirnya hati. Maka berusahalah untuk apa? Khusyuk di dalam sholat, hadir hatinya di dalam sholat. Nah, dan hendaknya dia melakukan hal-hal yang bisa membantu itu, ya. Misalkan dengan dia mempelajari dan mengetahui bacaan-bacaan sholat, ya, dan memahami maknanya. Memahami makna-makna yang dia baca dalam sholatnya. Ini akan membantu untuk khusyuk dan menghadirkan hati. Nah, kemudian juga yang berikutnya, hendaknya dia apa? Menyelesaikan terlebih dahulu hal-hal yang mungkin akan merusak kekhusyuannya di dalam sholat. Misalkan kalau dia memang sedang sangat lapar sekali, kemudian makanan ada di hadapannya, makan dulu, ya. Nah, supaya nanti sholatnya khusyuk. Ya. Taib. Atau misalkan dia pengen buang air, ya, BAB atau BAK, ya. Maka apa? Dia selesaikan dulu hajatnya. Nah, sehingga dia nanti sholat dalam keadaan khusyuk. Ya. Lakukan hal-hal tersebut. Ya. Nah, ya. Sehingga dia bisa melakukan sholat dengan khusyuk dan juga bisa menghadirkan hati di dalam sholatnya. Baik, selesai dari mukaddimah dalam pasal fadailus shalah, keutamaan-keutamaan salat. Nah. Baik, kita cukupkan sampai di sini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.